Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخواني في الدين أحبتي في الله بارك الله فيكم melanjutkan apa yang disebutkan oleh الشيخ ربيع بن هادي Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala dalam mansyarah kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah, di mana kita pada pertemuan terakhir sampai pada prinsip ijtinabul bid'ah wal hadharu minha, menjauhi kebid'ahan dan seorang berhati-hati darinya. Dikatakan oleh mu'allif rahimahullah, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, min usuli sunnah tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Di antara prinsip pokok-pokok ahlus sunnah yang penting untuk dipelajari, yang semoga kita bisa menerapkan sikap tersebut, adalah meninggalkan perdebatan dan duduk bersama ashabul ahwa. Ashabul ahwa itu juga ashabul bidah, para pelaku hawa nafsu atau pengikut hawa nafsu. Karena memang ahlul bidah, di antara hal yang menyebabkan mereka terjatuh kepada kebid'ahan, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi tidak bertolak belakang istilah ashabul ahwa dengan ashabul bidah. Naam. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, di mana kita diberi kenikmatan untuk bisa mengambil faedah pelajaran yang diajarkan oleh para ulama kita. Dan rahmatullah alaihim, Allah rahmati para ulama dahulu, serta Allah berikan barokah ulama dahulu, di mana mereka itu tidak hanya menjadi guru dan pengajar di masa hidup, tetapi sudah meninggal pun kita masih diajari. Imam Ahmad sudah wafat, tetapi seolah-olah beliau masih hidup di hadapan kita, mengajari kita karena ilmu yang terus kita pelajari. Demikian pula masyayikh, ulama-ulama yang belum lama wafat, seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, demikian pula Syekh Muthaimin, Syekh Mukbil. Mereka walaupun sudah wafat, mereka masih mengajari kita dengan cara kita mengkaji, mempelajari kitab-kitab yang mereka ajarkan. Thumma qala al-mu'allif atau qala al-syekhu, berkata Syekh Rabi' hafizahullah, wa kathirun minan nas yaghtaruna bima indahum min ma'rifatin. Kata beliau hafizahullah, banyak dari manusia, banyak jumlahnya, tidak sedikit, yang mereka itu yaghtaruna bima indahum min ma'rifatin, tertipu. Banyak orang yang tertipu dengan apa yang mereka miliki berupa pengetahuan. Jadi orang itu dengan pengetahuannya, dengan ilmunya itu justru terpedaya, tertipu mereka, terpedaya mereka. Wa bima indahum minadz zaka, dan banyak pula orang-orang yang mereka itu terpedaya karena pada mereka itu ada kecerdasan, IQ-nya tinggi misalnya, dalam praktek ya, misalnya istilahnya sekali kelebatan begini baca kitab langsung dihafal. Nah, dan ini juga dulu yang dibanggakan oleh para pengikut hajuri. Hajuri ini katanya kalau buka begini langsung hafal katanya. Ya gak tahu apa betul apa tidak. Tetapi seringkali kalau kita lihat tidak kokoh. Akhirnya dalam mengajar itu tidak fokus. Seolah-olah alim yang ilmunya seperti gunung, semua dikeluarkan. Ya karena tadi insan, ya. Insan, insan itu kan 3-in-1 ya. Tahu 3-in-1 ya? Kok ketawa. Jadi misalnya mau ngeracik ya, super mie kan instan ya. Pop mie, kemudian apa lagi, coffee mix, Nescafe. Cepat diseduh ya. Jadi coba orang-orang yang ahli kopi. Orang-orang yang ahli kopi dikasih Nescafe, dikasih kopi apa lagi? Kopi apa namanya? Coffee mix. Itu nolak kan gitu. Bukan, ini bukan kopi kan begitu ya. Nah, pasti nolak. Ya, begitu. Nah, karena insan, jadi mungkin dia baca, kemudian pas ngajar, persiapan begitu, semuanya dikeluarkan, lewat ini, lewat ini, lewat ini, begitu ya. Akhirnya gak fokus. Nah, dan pernah menghina Syekh Ubaid. Ya, Syekh Ubaid kan pernah ke Yaman. Syekh Ubaid pernah ke Yaman. Walaupun saya sudah kembali ke Indonesia, alam saya lupa waktu itu apa yang diajarkan, apakah Qawaidul Arba' atau Usulu Sittah. Ya, Al-Muhim, kitab yang tipis ya, matanya itu kan paling satu halaman ya, atau paling banyak dua halaman. Kata Hajuri, Ubaid katanya ngajar sampai dua hari, tiga hari. Saya mungkin hanya satu kelebatan, berapa menit jadi, selesai kan begitu ya. Jadi tapi runyam ya. Jadi tapi runyam. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Para ulama itu tidak kemudian membanggakan dengan kecerdasannya. Imam Bukhari tawadu'an. Imam Bukhari itu subhanallah, kalau lagi mencari hadis yang lainnya dengan istilahnya memaksimalkan, mengoptimalkan hafalannya, maka beliau dengan santainya mengatakan, adapun hadis fulan yang kamu sebut itu sudah saya hafal semua, karena memang Allah berikan hafalan yang luar biasa. Naam, ya, begitu pada sebagian Allah berikan hafalan. Bahkan pada sebagian istilahnya sambil tidur dan begitu lebih bisa ketimbang yang jaga, terjaga. Makanya kadang ada ya, ada seorang yang dalam kondisi syekh itu nyimak kayak ngantuk-ngantuk. Dengan ngantuk-ngantuk pun lebih meluruskan, misalnya ngafal, ada yang ngafal disimak. Lebih kuat hafalannya ketimbang yang terjaga. Sudah sepaneng nyetorkan hafalan, ini yang ngantuk-ngantuk, salah kamu bacanya bukan begitu kan. Duh, kok tahu kan begitu ya. Ini kadang-kadang subhanallah karena kekuatan hafalan seorang. Tapi kita jangan meniru ya, tak sambil ngantuk-ngantuk nanti kira-kira ya ngantuk betulan ya. Nah, karena memang kita bukan di situ kualitasnya. Hafalan juga tidak kan begitu ya. Allah musta'an. Kata beliau, banyak orang yang mereka itu tertipu dengan apa yang ada pada mereka. Apa tadi? Pengetahuan dan kecerdasan. Pengetahuan dan kecerdasan. Qala fayukhalituna ahlal bidah. Lalu dengan kecerdasannya tadi, dan kemampuan dalam menguasai ilmu tadi membaur, berinteraksi, membaur dengan orang-orang ahlul bidah, dengan orang-orang yang di kepalanya banyak syubhat. Mana lagi yang tadi bawa syubhat? Siapa? Mari, apa saya yang datang atau dia datang ke saya? Saya akan patahkan hujahnya. Saya akan paling dengan sekian jurus terkabarkan begitu. Dan ini diucapkan oleh banyak mereka-mereka yang katanya dia begini begitu, saya kasih jurus 1-2 terkapar dia, bahasanya begitu ya. Padahal kemarin kita ingatkan urusan dalam mendebat itu bukan masalah terkapar dan tidaknya, terbanting tidaknya, kan begitu ya. Tapi urusannya dengan niat. Kita ibadah kepada Allah. Ada orang datang ingin tahu kebenaran dan dia yujadil, dia mendebat-debat kalau memang ada indikasi. Anda ada indikasi, ada tanda-tanda ingin baik, tapi ikhlaskan niat. Jangan tamadhur bil ilm, jangan kamu menampakkan kamu tahu siapa saya. Sudah siap kamu dengan apa yang kamu akan kamu diskusikan. Kamu sudah sekian hari atau bulan menyiapkan, kan begitu ya? Ya, bukan demikian. Nah, maka sebagaimana yang diketahui para ulama tidak demikian. Kemudian mereka membaur dengan ahlul bidah. Wa yu'ashiruhum, yukhalituhum, wa yu'ashiruhum itu hampir sama maknanya. Yu'ashir itu maknanya mukhalatah, membaur, bercampur, itu mu'asyarah. Wa yu'ashiruhum atau yu'ashirunahum, gitu ya. Kemudian mereka membaur. Fayakiluhumullah ila anfusihim. Karena mereka itu membanggakan ilmu, membanggakan kemampuan, Allah wakilkan, Allah serahkan kepada kemampuan mereka sendiri. Allah tidak menolong, kan begitu. Sementara yang namanya hati itu kan tidak bisa ditebak. Hati ini kan urusannya yang membalikkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dengan uang. Antum punya uang miliaran untuk membolak-balikkan hati orang, tidak bisa. Antum punya ilmu seluas ya, dalam masalah lughah, dalam masalah apa misalnya ilmu hadis, dalam masalah fikih dan seterusnya, ilmunya masya Allah, tidak bisa membolak-balikkan orang. Ini orang syubhatnya begini, gampang. Sini tak dandani kan begitu ya, direparasi kan begitu ya. Saya siap mendandani orang-orang yang bermasalah. Ya subhanallah. Hati manusia bukan di tangan Anda. Rasulullah SAW kurang apanya? Ya. Rasulullah SAW kurang apanya? Paman beliau Abu Thalib juga kurang apanya dalam hal mendapatkan bukti kebenaran Islam. Tetapi Nabi tidak kuasa untuk mengislamkan paman beliau. Ya. Jadi bukan kemudian dengan kesombongan, bukan dengan membanggakan diri. Sudah sekian tahun lamanya saya berkiprah dalam dakwah, semua orang yang saya hadapi tunduk dengan apa yang saya ucapkan. Qala fayakilumullah ila anfusihim, maka karena mereka membanggakan dirinya, kemampuan dan kecerdasannya, akhirnya Allah pun serahkan pada diri dan kemampuan mereka. Qala fayaquna fid dhalal, lalu berakhir justru yang tadi nantang-nantang, yang justru tadi bergaya seperti orang yang pintar, orang yang paling cerdas, malah terpelanting. Dia yang jatuh kepada kesesatan. Hadza syai'un malmus, dan ini sesuatu yang bisa dirasakan. Buktinya ada. Wa asyara ila mithli hadza al-imam Ibn Battah rahimahullah, dan praktek yang semisal ini diisyaratkan oleh Imam Ibn Battah rahimahullah, yaitu dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra, dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Qala arafna unasan, yaitu beliau mungkin menukil ucapan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, kami tahu tentang beberapa orang atau banyak orang. Kanu yasubun, mereka dulu mencela wayal anun dan melaknat ahlal bidah. Orang ini dulunya mungkin keras, kemudian sikapnya tegas. Ahlul bidah dicela, dilaknat begitu ya. Kan nampak, ini masya Allah, dai ini keras dia kalau dalam membantah dan membici al-bidah. Qala fajalasuhum, mereka-mereka yang dulu dikenal dengan sikap-sikap kerasnya tadi, melaknat, mencela ahlul bidah, lalu mereka bermajlis, bermajlis dengan ahlul bidah. Wa asyaruhum, dan mereka berinteraksi, berbaur, bercampur. Fa asbahu minhum, dan ternyata berakhir, berujung mereka menjadi orang-orang yang sama dengan ahlul bidah. Kita bacakan salah satu nukilan yang disebutkan oleh Ibn Battah rahimahullah ketika beliau mensyarah tentang hadis man sami' minkum bi khuruji dajjal, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, juga yang lainnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Mubir rahimahullah dalam kitabnya As-Sahih Musnad Mimma Laisa Fi Sahihain. Naam. Hadis Imran bin Husain. Hadis Imran bin Husain, kata Nabi, "Man sami'a minkum bi khuruji dajjal?" Siapa di antara kalian yang mendengar bahwa dajjal itu sudah muncul? Siapa saja dari kalian? Qala falyan'a anhu, falyan'a anhu, hendaknya dia menjauh, jangan mendekati. Jangan pengin tahu, saya pengin tahu bagaimana mukanya. Saya pengin tahu bagaimana posturnya. Saya pengin tahu bagaimana kehebatannya. Menjauhlah dengan sejauh-jauhnya. Di sebagian riwayat, carilah tempat sampai walaupun di pucuk gunung sana. Kamu menjauh, jangan mendekat kalau dengar dajjal itu sudah keluar. Qala falyan anhu mastata, hendaknya seorang bersembunyi, menjauh, menghindar semampunya. Fa inna rajula ya'ti, tiba-tiba ada orang yang mendekati dajjal tadi, mendatangi dajjal tadi. Wa huwa yahsibu annahu mu'min, dia menyangka dajjal itu seorang yang beriman. Tadi terkecoh ya, dia terkecoh. Qala famayazal, dan terus menerus hal itu barakallahu fikum, dia pun melakukan hatta yattabi'ahu, terus dia ikuti kemana-mana, dia tidak yakin tentang sesatnya. Loh, katanya dajjal itu sesat, kok bagus yang disampaikan, kok benar yang diajarkan, kok betul ucapannya, kan begitu ya. Naam, dan iyadan billah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Naam, berlindung kepada Allah Azza wa Jal sampai bertemu dengan dajjal. Karena Nabi sudah mengingatkan, siapapun yang mendengar kalau dajjal sudah keluar, menjauhlah, menghindarlah semampunya. Karena Nabi mengatakan ada seorang yang mendatangi, menyangka dajjal mukmin, dan terus itu dia lakukan sampai akhirnya ikut dajjal. Lima yara minas syubhat, karena dajjal tadi dengan syubhat yang terus dihembuskan terkecoh. Orang dalam kondisi terkesima dengan ucapan dajjal. Dan inilah yang barakallahu fikum, bagi kita semua tidak ada yang merasa aman kalau mendatangi orang, berteman dengan orang, mendapati orang yang di kepalanya sekian banyak syubhat, kemudian mengatakan saya ingin mendatangi, saya ingin mendebatnya, saya ingin keluarkan syubhat yang di kepalanya. Kita bukan Umar bin Khattab ya. Kita bukan Umar bin Khattab yang kemarin sempat kita ceritakan tentang kisah Sabir ibn Isl yang di kepalanya pecokol menanyakan sekian banyak ayat yang mengandung kepada syubhat. Kemudian kata Al-Imam Ibn Battah rahimahullah, qala la yahmilanna ahadan husnu dhannihi bi nafsihi. Seorang itu jangan kemudian menganggap baik sangkanya dia kepada dirinya, yakin bahwa dirinya itu adalah seorang yang baik. Wa ma'ahidahu min ma'rifatin, dan juga apa yang dia dapati dari pengetahuan, apa yang dia ketahui dari pengetahuan, bisihhati madhhabih, bahwa dia orang yang di atas kebenaran. Masing-masing orang jangan kemudian membawa prasangka baiknya, loh saya ini ada apa, kan begitu ya. Wong ngajinya juga ngaji dengan apa yang disampaikan Ahlus Sunnah. Kitab-kitab yang saya pelajari, kitab masyayikh, guru-guru saya juga jelas, kan begitu ya. Paham? Madhab saya juga Ahlus Sunnah. Jangan merasa dengan itu alal mukhatarah. Seorang kemudian barakallahu fikum merasa aman dari bahaya bidini terhadap agamanya. Seorang jangan merasa aman ya dengan sehat benarnya madhab yang dia yakini. Loh, kamu enggak yakin apa bahwa saya ini Ahlus Sunnah? Nih, pendapat saya dalam bab ini. Nih, pernyataan saya dalam bab ini. Mana? Enggak ada apa-apa, kan begitu. Tapi jangan merasa aman dalam hal kekhawatiran bahaya terhadap agama dia, fi mujalasati ba'dhi ahli hadhihi al-ahwa. Ketika anda kok duduk manis, sering ngobrol, sering gabung dengan orang-orang ashabul ahwa. Nah, fayakul, kemudian dia beralasan, udakhiluhu, saya akan masuk ke dia, saya akan bercampur dengan dia, saya akan bergaul dengannya, liuna wirahu, dalam rangka untuk mendebat dia, adu argumen, mau diskusi saya, mau saya ajak diskusi dia. Kemudian barakallahu fikum, li astakhrija minhu madhhabah, supaya saya bisa mengeluarkan syubhat madhab sesat yang ada di kepala dia. Itu gayanya, ya, gayanya. Qala fa innahum ashaddu fitnatan min ad-dajjal. Kata Ibn Battah, gaya-gaya orang seperti itu, ketahuilah bahwa orang-orang yang mereka datangi dengan membawa syubhat tadi lebih besar, lebih kuat fitnahnya ketimbang dajjal. Lebih kuat fitnahnya ketimbang dajjal. Qala wa kalamuhum barakallahu fikum, dan ucapan-ucapan mereka seperti ini dengan mengatakan bahwa barakallahu fikum, saya bisa membantahnya, saya bisa meluruskannya, saya bisa mengeluarkan syubhat yang ada di kepalanya, dikatakan al-saq minal jarab, lebih melengket ketimbang penyakit kudis. Penyakit kudis kalau diobati kan bisa sembuh, tapi kadang-kadang kan tidak hilang ya, nempel di kulit ya. Katanya lebih membekas nanti di seseorang. Tsumma qala wa ahraq lil qulub minal lahab, dan lebih bisa membakar hati, merusak hati ketimbang api yang berkobar, yang membakar mungkin rumah, api yang sudah menyala-nyala. Api yang berkobar itu kan sulit dipadamkan. Lebih bahaya ketimbang api yang berkobar. Tsumma qala wa laqad ra'aitu jama'atan, kata Ibn Battah, aku melihat beberapa orang, minan nas, dari manusia, kanu yal'anunahum, dulu mereka itu kerasnya melaknat ahli bidah. Yal'anunahum wa yasubbunahum, mencela mereka. Fajalasuhum, kemudian mereka duduk bersama mereka. Ala sabili al-inkar, maksud dan tujuannya untuk mengingkari. Saya sudah siap, saya siap dengan senjata, saya akan masuk ke orang-orang yang punya syubhat. Maksudnya apa? Untuk menggali. Qala waraddi alaihim, maksudnya untuk membantah poin-poin yang di situ barakallahu fikum apa? Ada pada mereka. Qala fama zalat bihim al mubasatatu. Terus dalam kondisi mereka membiarkan bermuda-muda, bercampur, berhubungan, berinteraksi dengan bidah, wa khafiya al makr, kemudian lama kelamaan makar itu menjadi samar. Oh, siapa bilang tokoh yang katanya fulan fulan fulan ini merusak, fulan fulan ini kebidahan pada dia, ternyata tidak, enggak ada. Nah, mulai kan begitu ya. Mulai kemakan makarnya. Kalau wadagi kul fikr, kemudian pemikirannya sudah mulai dicuci oleh orang yang mau dicuci, kan begitu ya. Kalah dia. Kalau hatta sabbu ilaihim, sampai berakhir yang rencananya di kepala orang-orang yang katanya banyak syubhat mau dikucuri dengan dalil, ternyata orang-orang yang membawa syubhat justru mengucuri apa? Syubhat, kan begitu ya. Justru menyerang dengan syubhat yang akhirnya bersama mereka. Yang akhirnya bersama mereka. Tsumma qala rahimahullah atau qala hafizahullah wa hadha malmusun fi kulli zaman wa makan. Dan ini bisa disaksikan, diketahui, dirasakan pada setiap waktu dan tempat. Wa qad ightarra ba'du an-nas bi anfusihim. Telah ada sebagian manusia yang mereka itu tertipu, maghrur, terpedaya dengan diri mereka sendiri, min kibarin nas, dari orang-orang yang mereka orang-orang besar, ya, orang-orang besar, orang-orang terpandang, minal ulama, fawaqa'u fi huwatil bid'ah, dan mereka jatuh dalam lembah kebid'ahan. Bid'ah itu punya lembah. Orang kalau sudah masuk jurang kebid'ahan, siapa yang berani masuk di situ dan menolongnya? Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Contohnya Ali bin Abi Thalib, ketika mengutus siapa? Mengutus Ibn Abbas. Ibn Abbas ketika minta izin barakallahu fikum kepada Ali untuk mendatangi apa? Harura. Harura ini sarangnya orang-orang Khawarij, lembahnya orang-orang Khawarij. Didatangi oleh Ibn Abbas, beliau orang yang fasih dalam berbicara, kuat hujahnya, diberi ilmu apa? Ta'wilul Quran, mampu, kemampuan yang luar biasa dalam tafsir Quran. Lalu didatangi mereka dan ditanya, apa gerangan yang menyebabkan kalian khuruj, yaitu memberontak? Di antara pertanyaannya adalah barakallahu fikum tentang barakallahu fikum tentang perihal masalah apa? Masalah bahwa kalau sudah ada peperangan, kemudian kenapa para wanitanya itu tidak ditawan, ya, ketika terjadi konflik Ali dengan Aisyah, kenapa para wanitanya tidak ditawan? Bagaimana ditawan sementara mereka adalah ummahat? Kan ummahat, istri-istri para nabi yang tidak diperbolehkan siapapun menikahinya. Kemudian mereka menanyakan, terus bagaimana dengan Utsman yang katanya makan harta mal? Sesungguhnya Utsman itu mendermakan dengan hartanya sendiri, kan begitu ya. Akhirnya mereka terpatahkan hujahnya, dan beberapa orang kembali, hampir dikatakan ribuan orang yang kembali kepada kebenaran. Itu kalau punya kemampuan, ya. Tapi seorang jangan mengklaim diri punya kemampuan. Nah, yang akhirnya tadi keberakhirannya. Tsumma qala hafidhahullah fawaqa'u fi huwatil bid'ah ma'al asaf asyadid, sehingga sangat disayangkan mereka justru yang katanya mau mendatangi, mau membaur, mau mengeluarkan dari kepala orang-orang yang ada syubhatnya, justru mereka masuk dalam syubhat. Qala wala nuridu an nusammiya, dan kami tidak ingin menamai satu persatu siapa mereka. Hum ma'rufun inda tulabil ilm, dan mereka orang-orang yang dikenal dari kalangan para talibul ilm. Wallahu alam, yaitu Syekh Rabi mengisyaratkan tentang beberapa orang yang katanya ingin membantah, katanya ingin menasihati, katanya ingin merubah, tetapi justru mereka jatuh. Naam. Wallahu alam siapa yang beliau maksud. Naam. Tetapi kata beliau ada. Artinya Syekh Rabi' mengetahui tentang orang-orang yang mereka itu terpedaya dengan kemampuan dan kecerdasannya, tetapi jatuh dalam hal apa? Sikap. Sikapnya yang katanya dulu keras, ternyata ketika membaur, berkumpul dengan ahli bid'ah, ternyata justru mereka yang terpengaruh. Summa qala wal julus ma'ashabil ahwa, ay tarkul julus. Kemudian barakallahu fikum meninggalkan untuk duduk bersama ashabil ahwa, yakni yuhtajju ala dhalik, yaitu beralasan, berargumen dalam hal ini ialah qawlu ta'ala wa idza ra'aita alladhi yakhudhuna fi ayatina, dalam Al-An'am ayat yang ke-68, apabila kamu melihat orang-orang yang yakhudhun, mereka berdebat ataupun mereka mengolok-olok, mereka dalam majlisnya, dalam diskusinya itu memperdalam khawdun, yaitu sampai kepada tingkatan mengolok-olok. Dalam ayat-ayat kami Allah perintahkan fa'arid anhum, berpalinglah kamu. Kalau ada orang-orang yang sudah memutarbalikkan makna ayat, makna hadis, dan mereka mengejek, mengolok-olok, berpalinglah. Fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih, hingga mereka itu mengganti pembicaraan, mereka merubah pembicaraan yang mereka bicarakan. Ai fala taq'ud ma'ahum, jangan duduk dengan mereka, bersama mereka. Di ayat yang lain, itu mungkin pada An-Nisa, diisyaratkan mungkin dalam footnote juga, qaulu ta'ala pada surat An-Nisa ayat yang ke-140, idza sami'tum ayatillah, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari. Kalau sampai kamu dalam sebuah majlis, kok didapati di majlis tersebut ayat-ayat Allah itu diingkari, bukan tentang apa? Substansinya. Bukan mengingkari tentang Al-Fatihah, bukan mengingkari Al-Baqarah, bukan mengingkari ayat-ayat yang ada pada Ali Imran dan seterusnya, tetapi mungkin juga termasuk maknanya. Kan begitu ya. Maknanya diingkari. Idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha, dan kamu mendengar di dalamnya ada mereka mengolok-olok, mengejek tentang ayat-ayat Allah. Qala fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka, hatta yaqulu fi hadithin ghairihi, sampai mereka merubah, mereka meninggalkan, mereka tidak lagi bicara tentang mengingkari ayat maupun mengejek. Kalau seorang rela, ayat diejek kamu diam, ayat diolok-olok kamu mendukung, Allah katakan apa? Apa? Idzan apa? Mithluhum. Kalau begitu kalian juga akan sama dengan mereka. Baik. Tsumma qala hafizahullah, qala fala taqut ma'hum li anna haula yakhudun fi kitabillah. Karena mereka mengejek, mengolok-olok ayat Allah azza wajalla, wa yaqulun 'ala Allah bighairi ilmin, dan mereka mengata-ngatakan atas nama Allah tanpa ilmu, menyandarkan atas nama Allah tanpa ilmu. Qala fal bid'u qa'imatun 'alal khawdhi fi dinillah. Kebid'ahan itu dilakukan, dibangun di atas al khawdhu fi dinillah, yaitu sikap mengejek, mengolok-olok dalam agama Allah. Wal khawdhu fi kitabillah, mereka mengejek, mengolok-olok ayat-ayat Allah. Wa sunnati, atau naam, wal khawdu fi kitabillah, dan juga mereka mengecek, mengolok-olok dalam ayat Allah. Wa nisbatu hadza al-batil ila kitabillah, dan mereka menisbahkan, mereka menyandarkan kebatilan tadi katanya ini firman Allah, kebatilan ini katanya tafsir Quran, begitu. Ngeri tidak? Orang kalau sampai dengan kebatilannya menisbahkan ini firman Allah, maka siapa yang tidak khawatir dengan syubhat seperti itu? Nah, qala wa nisbatu hadzal batil ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka mengatakan kebatilan yang mereka jual, kebatilan yang mereka pertahankan tadi disandarkan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak menjadikan dirinya khawatir kalau mendapati sosok seorang dengan kebatilan-kebatilan yang diajarkan tadi menyandarkan kepada Quran dan Sunnah? Siapa yang tidak khawatir? Qala hafizahullahu ta'ala, fayajibu mufaraqatahum, maka wajib bagi seorang untuk menjauhkan diri dari mereka. War rasul kama qara'na, dan Rasul sebagaimana kita telah membaca tentang hadis beliau, fa idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu, yaitu pada hadis yang sudah kita lewati, apabila kalian melihat, mendapati orang-orang yang mengikuti ayat-ayat Allah yang mengandung syubhat, ulaikal ladina samallahu fahdharuhum, mereka adalah orang-orang yang Allah namai dalam ayat tersebut, maka berhati-hatilah dari mereka. Demikian pula hadis Nabi SAW, yakunu unasun, nanti akan ada orang, manusia, fi ummati, pada umatku, akan datang satu zaman yang mereka itu ada di tengah-tengah umatku, ya'tunakum, mereka datang kepada kalian, bima, dengan membawa, lam ta'lamu antum wala aba'ukum, perkara yang kalian tidak mengetahuinya dan orang-orang dulu para ulama juga tidak mengetahuinya. Berarti apa? Syubhat. Kata Nabi, akan datang satu kaum kelak yang mereka membawa kepada kalian sesuatu yang kalian asing, kalian tidak tahu dengan perkara tersebut, dan juga tidak diketahui oleh orang-orang dahulu. Kira-kira kalau orang membawa sesuatu pemahaman, kita merasanya aneh, kemudian orang-orang dulu juga tidak tahu, lalu apakah dia orang yang pertama kali pencetus pemahaman tersebut? Kan begitu ya? Billah alaikum ya. Kita tanya sama-sama, andai kata orang membawa satu pemahaman, katanya ini pemahaman belum pernah difahami oleh orang-orang dahulu, dan ini kebenaran, ayatnya demikian, hadisnya demikian, kira-kira orang seperti itu waras apa tidak? Ya. Waras tidak? Edan kan begitu istilahnya. Orang gila itu. Walaupun dia mengaku kepada kitab Allah Sunnah Rasul. Karena apapun suatu pemahaman yang benar mesti telah didahului oleh siapa? Siapa? Pertama Rasul. Kan begitu ya? Yang kedua siapa? Para sahabat. Yang ketiga? Para tabi'in. Kan begitu. Masa ada suatu kebenaran, ada suatu pemahaman yang belum pernah diketahui dan diajarkan oleh mereka? Makanya kata Nabi, akan datang satu zaman orang-orang yang datang kepada kalian mengajarkan sesuatu yang kalian tidak tahu dan juga tidak diketahui oleh orang-orang sebelum kalian. Apa kata Nabi? Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hatilah kalian dan hati-hatilah terhadap mereka. Jangan terus, oh iya ya, apa ya, saya tak datang, saya pengin, kan begitu ya. Siapa tahu dengan model yang baru ini nanti akan laris dakwah Ahlussunnah, kan begitu ya. Fa barakallahu fikum, tentunya itu satu penyimpangan. Qala hadza aidan minan nususi al-muhadhdirati min mujalasati ahli bidah, ini juga termasuk nas dalil Hadis ini juga termasuk nas dalil yang mengingatkan dari duduknya bersama ahlul bidah. Hunaka unasun, di sana ada orang-orang yang ahlu jahlin, orang-orang yang ahlu jahil, mereka itu jahil. Makhdu'un, dan tertipu. Makhdu, sudah jahil tertipu lagi. Nah, wa anta indak, dia jahil, dia makhdu tetapi tertipu. Wa anta indaka ilmun, lalu kemudian kamu punya ilmu. Wa indaka hujjatun, kamu punya hujjah, punya argumen, punya dalil. Wa burhan, dan punya bukti. Tad'uhum ilal haq, maka orang-orang yang jahil, jahilnya jahil yang dikatakan jahil apa ya, baksit, ngakui kalau dia tidak tahu, makhdu lagi, tertipu. Kan banyak ya, rata-rata kan orang itu kalau sudah jahil biasanya manut, ya manut lah ustaz, terserah lah, monggo ustaz mau dibawa kemana, yang penting saya ikut, kan begitu ya. Sendiko dawuh kan begitu. Orang-orang jahil itu kadang-kadang termakan oleh apa? Ya retorika, termakan oleh argumen. Nah, kalau kamu punya ilmu, punya kemampuan melihat orang-orang seperti itu, maka kata Syekh Rahimahullah, tad'uhum ilal haq, ajak mereka kepada kebenaran. Selamatkan, ajak mereka kepada kebenaran dengan catatan kamu punya apa? Punya ilmu. Kamu punya kemampuan. Kamu punya argumen. Naam. Wa tubayyin lahum, jelaskan kepada mereka, fala bas, tidak mengapa kalau seperti itu kamu lakukan. Tidak mengapa seperti itu kamu lakukan. Amma antu jalisahum ala sabili al-mukhadanah. Adapun kalau kamu mendapati orang-orang yang ahlu jahil, yang makhdu, ya, orang-orang yang pada mereka kejahilan dan tertipu, tetapi maksud dan tujuannya hanya mukhadanah. Mukhadanah ini musahabah, hanya persahabatan. Kasihan, miskin, dia enggak ada temannya, tiap hari hanya merenung, tiap hari hanya ngelamun, pekerjaannya enggak jelas, kesana kemari tak temannya jelas. Ya sekedar menemani, ya cerita enggak ada, penyampaian enggak ada, mengarahkan juga tidak. Naam. Naam. Qala wal musadaqah, hanya untuk jadi teman akrab. Wal mahabbah, karena sayang. Kan biasa ya, kita ini orang-orang Indonesia itu dikenal dengan apa istilahnya ya, apa, atifiyah ya. Emosionalnya itu terlalu tinggi. Jadi kaki diinjak aja, ngapunten kaki saya diinjak, kan terinjak ini, kalau bisa diangkat dulu kakinya, kan begitu ya, banyak minta maafnya, kan begitu ya. Nah, orangnya sopan-sopan, kan begitu ya, yang sopan tapi ya yang kasar juga banyak ya. Baik, al-muhim, banyak yang menyukai ya, banyak negara-negara lain itu banyak yang menyukai tipikal orang-orang itu, sebenarnya orangnya lembut, orangnya halus, kan begitu ya, sopan begitu. Nah, kemudian wal isra, al isra al mukhalathah. Tapi kalau maksud tujuannya dengan orang yang jahil, yang makhdu tadi, kamu hanya untuk berteman, kamu temani saja, kamu jadikan sebagai shadiq, kamu jadikan sebagai orang yang kamu senangi, kamu jadikan sebagai orang yang kamu bergaul dengannya, maka dikatakan barakallahu fikum, wa ma syakala dzalik, dan yang semisal itu, fahadha khata'un, ini salah, kamu salah. Kamu punya ilmu, kamu punya pengetahuan, kamu punya argumen, kamu punya hujjah. Mendapati orang jahil yang tidak tahu dan dia tertipu, kok kamu biarkan begitu saja. Wa ma syakala dzalik, fahadha khata'un yajurru ila dhalal, yang bisa menyeret kepada kesesatan. Wa yajib alal aqil, dan wajib bagi yang berakal, ayyatajannabahu, seorang untuk menjauhinya, walaupun dia jahil yang makhdu. Kasihan kan begitu ya, sudah jahil tertipu lagi. Nah, kalau kamu dalam kondisi tidak punya kemampuan, juga jangan mendekat, karena orang jahil itu kadang muskilah. Karena itu barakallahu fikum, Naam, disebutkan oleh sebagian ahli ilmi, saya lupa namanya ya, ditanya tentang sikap kita dalam menghadapi seseorang. Nah, lalu dijawab bahwa manusia itu ada terbagi menjadi empat, yang dikatakan rajulun ya'rif, atau dikatakan alim, seorang yang tahu, seorang yang punya pengetahuan, seorang yang berilmu. Rajulun yadri, seorang mengetahui, memahami, mengetahui. Wa yadri annahu yadri, sadar bahwa dirinya itu tahu. Kan ada orang yang tahu tapi enggak nyadar dirinya tahu. Iya. Paham ya? Ada orang punya pengetahuan dan menyadari dirinya tahu. Faqala rahimahullah fadzalika alimun fattabi'u. Kalau ada tipikal orang itu dia punya pengetahuan dan dia sadar dirinya tahu, maka dia itu orang alim, ikuti dia gitu ya, duduk di majelisnya. Sebaliknya kemudian ada yang dikatakan rajulun la yadri, ada orang yang tidak tahu, ya tidak punya pengetahuan, dia mungkin jahil. Wa yadri annahu la yadri, nyadar kalau dirinya bukan orang yang tahu. Fadzalika jahilun alimu. Kalau ada orang yang tidak tahu, kalau ada orang yang rumangsani dirinya tidak tahu, dia tidak tahu tapi rumangso tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka dia itu jahil, ajari dia. Paham? Dan itu banyak dari kita semua. Afwan, saya kok kurang apa paham dalam bab ini, saya kurang tahu, saya belum pernah mendengar, mungkin bisa saya diajari saya, kan begitu ya. Sadar dirinya tidak tahu, kan begitu ya. Nyadari ketika tidak tahu, akhirnya dia orang yang mengambil manfaat, ajari miskin, ajari dia. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, rajulun yadri, ada orang yang tipikalnya tahu. Wala yadri annahu yadri, muskilahnya dia enggak sadar kalau dirinya tahu. Dzalika ghafilun, ini orang yang lalai. Nabihu, ingatkan. Fulan tahu dia masalah ini, tapi dia lalai, ingatkan, kan begitu, ingatkan. Kemudian yang terakhir, rajulun la yadri. Wala yadri annahu la yadri. Ada orang yang enggak tahu, enggak sadar dirinya kalau enggak tahu, ya. Orang tidak punya ilmu tetapi tidak rumangsani dirinya tidak punya ilmu. Repot ya. Kata beliau rahimahullah, fadzalika ahmaq, ini orang yang dungu. Fustanibu, jauhi orang seperti ini. Ini letaknya. Kalau kamu dapati orang jahil makhdu, orang jahil dalam kondisi tertipu, ya, berarti dia bisa saja dalam kondisinya, lah kamu itu jahil, kenapa kok? Enggak, saya enggak jahil. Kamu itu tertipu. Enggak, saya enggak tertipu. Saya itu cuma mendengar fulan berkata demikian. Iya, tapi kamu ditipu. Enggak, saya enggak ditipu. Kan gitu ya. Katanya umat ditipu di sana-sana. Ini penipuan besar-besaran. Nah, siapa yang menipu dan siapa yang tertipu, kan begitu. Nah, kalau sampai ada orang barakallahu fikum yang katanya, kan begitu ya, dalam posisi dia jahil dan tertipu, kamu punya ilmu, jelaskan. Tapi kadang orang jahil ketika ditipu dan dia tertipu, rumangsani dia atau tidak rumangsa, tidak tahu bahwa dia tertipu, ya itu muskilah, jauhi. Jauhi, kamu jangan sampai juga ikut-ikut. Naam. Tsumma qala hafizahullah wa qad hadhara min dhalika ba'du sahabah, dan juga telah diingatkan, telah diperingatkan bab yang semacam ini oleh sebagian sahabat, Ibnu Abbas, seperti Ibnu Abbas. Beliau datang ke tadi sarangnya Khawarij, dibantah, didebat mereka, itu dengan catatan seorang jika punya kemampuan. Qala wa ba'du a'immati tabi'in, dan juga sebagian a'immatu tabi'in, Ayyub As-Sakhthiyani wa Ibn Sirin rahimahullah, kana al-wahid minhum la yastami'u ila sahibi bid'atin, satu dari mereka itu tidak mau mendengarkan orang-orang ahli bid'ah itu menyampaikan suatu penyampaian, hatta walau arada alaihi an yaqra alaihi haditsan aw ayatan. Walaupun si pelaku kebid'ahan tadi, sahibul bid'ah tadi, sahibul hawa tadi, loh, kamu kok tidak mau mendengar dari saya? Sebentar dulu, saya mau menjelaskan. Dengar dulu alasan saya, kan begitu ya? Enggak. Loh, yang saya mau baca itu ayat? Tidak. Yang saya mau baca itu hadis? Tidak. Masya Allah, kamu enggak mau dengar ayat? Enggak mau dengar hadis, kamu kan begitu ya? Apa ini kan begitu ya? Ya subhanallah, kalau kita diklaim misalnya, wong diperdengarkan ayat tidak mau, diperdengarkan hadis tidak mau, berarti orang ini apa kan begitu ya? Berarti orang ini apa? Lah kalau Anda mengatakan berarti orang ini apa, silakan biji. Silakan klaim. Silakan untuk menilai Ayub As-Sakhthiyani. Silakan menilai kepada ulama-ulama dahulu, ke Ibn Sirin, yang mereka itu menyumbat lubang telinganya ketika ada orang-orang ahlul ahwa ingin aqra alaika ayah, aku bacakan kepadamu ayat, qala walau nisfaha, walaupun separuhnya, dengan mengatakan yaitu jari kelingkingnya, separuhnya saya enggak mau, enggak, saya enggak mau dengar. Nah kadang-kadang kan kita mengatakan, loh katanya fulan itu syubhanya di mana-mana ya, saya tak ingin dengarkan. Subhanallah, bacanya bagus ya. Waktu tadi sholat maghrib saya sampai nangis. Ya mulai kan begitu ya. Baca Quran, suaranya bagus ya. Kok katanya jelek orangnya, pemahamannya kan begitu. Setelah subhanallah salam, dia berdiri menyampaikan ayat begini, tafsir begini. Kok bagus ya penyampaiannya ya. Kok bagus, enak, nyiram, hati saya jadi dingin kan begitu ya. Allah musta'an. Itu barakallahu fikum yang membahayakan. Qala fayaqul la, maka Ayyub As-Sakhthiyani Ibn Sirin ketika ditawarkan oleh ashabul bidah wal ahwa dibacakan padanya ayat atau hadis, jawabannya bala. Faqala lahu, jawabannya atau dikatakan falimada, kenapa kok enggak mau kan begitu, kenapa Anda menolak dibacakan Quran, dibacakan ayat, dibacakan hadis? Qala inna qalbi laysa biyadi, qalbuku itu bukan di tanganku, kekuasaan yang bisa menguasai qalbu saya ini nanti berbolak-balik apa tidak, qalbu saya kemana itu bukan di tanganku. Masing-masing orang tidak boleh merasa aman, setinggi siapapun ilmunya, setinggi apapun, setinggi apapun ketakwaan, sesoleh-solehnya orang tidak boleh merasa aman dengan qalbu yang ada pada dirinya. Maka dikatakan inna qalbi laysa biyadi, sesungguhnya qalbu itu bukan di tanganku. Qala akhsha an yukdhafa fi qalbi fitnatun, aku khawatir kalau sampai-sampai dengan mendengarkan satu ayat darimu tiba-tiba sebuah fitnah itu bercokol pada hatiku. Qala fala astati an antazi'aha, ketika sudah masuk, aku sulit untuk melepasnya. Ibaratnya seperti yang dikatakan para ulama, kalau sudah terjadi pada seorang syubhat, kerancuan, kekeliruan, kesalahan yang sudah mengakar, itu lebih susah ketimbang seorang ibu nyapih bayi yang kalau sudah sempurna susuan 2 tahun. Ya, itu kadang lebih susah. Nah, maka dikatakan oleh Imam Ahmad, Undur asyabab min aina nasha'a inda syababih, atau kama qala rahimahullah, lihat para pemuda, bocah itu ketika dia itu awal-awal masa kehidupannya, di mana mereka itu tumbuh dan berkembang. Idza nasha'a fi ahli sunnah, apabila mereka tumbuh berkembang pada ahli sunnah, qala apa? Na'man alaihim, kita merasa aman, merasa tenang kan begitu. Tetapi kalau tumbuh berkembangnya di luar, kemudian mereka menyerap berbagai macam pemahaman, pemikiran dan berbagai macam hal-hal yang barakallahu fikum, di situ sudah menjadi pengganti daripada Quran, mengganti daripada hadis, mengganti ucapan ulama, mengganti sekian banyak kebaikan, dan yang dia tanam itu kejelekan, iyadzan billah, belum tentu kita bisa melepaskannya. Sama juga dengan kita. Walaupun dikemas dengan bagus, ya, dengan ayat, dengan hadis. Qala fasalamatu la ya'diluha syai'un. Maka keselamatan hati tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kamu mau dikasih mobil dengan sebagus-bagusnya, dikasih kendaraan dengan sebagus-bagusnya, dikasih dunia dan sisinya sebagus-bagusnya, maka sungguh seandainya kamu jatuh kepada kesesatan, tidak bisa dibandingi dengan apapun. Keselamatan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Qala fala ya'ridanna al-insanu nafsahu ila al-fitnah khasatan idha kana ya'lam min nafsihi dha'fan. Maka janganlah seorang itu menawarkan, janganlah seorang itu apa, menawarkan, menceburkan, membiarkan dirinya kepada fitnah secara khusus kalau dia mengetahui pada dirinya itu ada kelemahan. Kalau tahu bahwa dirinya ada padanya kelemahan, jangan sekali-kali hati, jiwa itu dihadapkan kepada fitnah. Dengan alasan tadi, saya ingin membantahnya, saya ingin mengeluarkan syubhat tadi dari kepalanya dan seterusnya. Baik. Kita nukilkan beberapa ucapan ulama dalam bab ini. Berkata Maimun bin Mihran, la tusghiyanna sam'aka lidhi hawa. Janganlah sekali-kali pendengaranmu itu kamu pakai untuk mendengarkan dengan seksama orang yang padanya itu ada syubhat, orang yang pengekor hawa nafsu. Kamu dengarkan dengan seksama. Apa sih? Kok suaranya lirih? Kok kayaknya penting? Kayaknya bagus? Kan begitu ya. Jangan kamu dengarkan dengan seksama pendengaranmu tadi kepada seorang yang punya syubhat, yaitu seorang yang dalam ilmunya itu dikuasai dengan hawa nafsu. Fa innaka la tadri ma yu'alliku biqalbika minhu. Karena kamu tidak tahu berakhir keberakhiran itu apa yang akan nyantol, yang lengket, yang nempel pada kalbumu. Kamu tidak bisa membedakan. Nah. Juga dikatakan oleh Abu Qilabah. Qala Abu Qilabah rahimahullah, la tujadisu ahlul ahwa. Kamu jangan duduk bersama orang-orang pengekor hawa nafsu. Qala fa inni la amana ayughamisukum fi dhalalatihim. Karena aku tidak menjamin dia akan memasukkan kepada hatimu, kepada pemikiranmu dalam kesesatan. Wa yulabbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun. Dan mencampur adukkan, mentalbis, mencampur adukkan perkara-perkara yang kalian sudah ketahui. Sehingga barakallahu fikum, kadang ahlu sunnah itu kan dalam kehidupannya nyata, baik dalam praktek, muamalah, dalam pengajaran. Walhamdulillah, kan begitu. Dan dalam sekian banyak tata cara ibadah, apakah dalam pemanggilan sholat dengan azan, apakah dengan praktek sholat-sholat dan seterusnya. Hanya saja di negara kita kan banyak. Ya. Misalnya sebagian tempat, di samping azan diiringi dengan apa, misalnya menabuh beduk misalnya begitu. Nah muncul mungkin pertanyaan, ya Ustaz, apa hukum beduk di masjid-masjid itu? Seandainya tidak dijawab kan juga tidak masalah, kan begitu. Oh ini beda, begini, kan begitu. Loh, seandainya kita mencukupkan, walhamdulillah Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kalau seorang ingin mengumandangkan waktu sholat tiba ya dengan azan, kan begitu. Ini yang disunahkan Nabi, kan begitu. Tanpa kemudian apa kesana kemari. Seolah-olah kami yang bisa front terdepan dalam menghadapi kebid'ahan di mana-mana. Nah, karena itu barakallahu fikum, hendaknya bagi seorang bukan kemudian nanti dijuluki sebagai orang penakut, dijuluki sebagai orang yang dikatakan lemah iman, tidak. Tetapi dengan hikmah, kata-kata sunnah, barakallahu fikum, sesuatu yang masyru', sesuatu yang kemudian dicintai Nabi, sesuatu yang diajarkan Nabi, itu mungkin lebih melegakan, lebih menyentuh hati, lebih menyiram kepada jiwa seorang, ketimbang dikatakan ini kebitahan, begini-begini. kecuali memang dalam hal-hal yang di situ pada kalafikum, pada tempatnya, pada saatnya, pada kondisinya. Kan demikian. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, qala sa'altuhu ila musaddad, atau dalam sebuah risalah yang beliau kirim kepada Musaddad ibn Musarhad, qala la tushawir ahlal bid'ah, kamu jangan bermusyawarah, kamu jangan minta pendapat dengan ahlul bid'ah fi dinik, dalam agamamu, wala turafiqhum fi safarik, dan dalam safarnya, dalam bepergiannya kamu jangan sertai dia. Qila lil Auza'i, dikatakan oleh imam atau kepada Imam Al-Auza'i, inna rajulan yaqulu ana ujalis ahla sunnah wa ujalis ahla bidah. Ada pertanyaan yang diajukan kepada Imam Al-Auza'i rahimahullah. Kata orang tadi, saya ini kadang yang duduk bersama majelisnya ahlu sunnah, tapi di tempat lain saya juga duduk di tempatnya ahlu bidah. Faqal Auza'i hadha rajul yuridu an yusawiya bainal haqqi wal batil. Kata Imam Auza'i, orang ini kalau sampai kadang-kadang mencelok ke ahlu bidah, mencelok ke ahlu sunnah, maka ketahuilah bahwa ini orang ini ingin menyamakan kedudukan antara kebenaran dengan kebatilan, sementara jelas antara kebenaran dengan kebatilan. Kemudian dikatakan oleh Mus'ab ibn Sa'ad, la tujalis maftunan, kamu jangan duduk manis dengan orang yang terfitnah. Kamu jangan duduk dengan orang-orang yang terfitnah. Fa innahu lan yukhti'aka ihda ithnaini atau ithnataini. Karena kalau kamu sampai duduk dengan orang-orang yang terfitnah, tidak akan luput darimu dari salah satu dua hal. Tidak akan luput, tidak akan lepas, tidak akan lolos salah satu dari dua hal. Yang pertama, imma an yaftinaka fitnatan. Apakah dia akan memfitnahmu dengan sebuah fitnah? Au yu'dhika qabla an tufariqahu. Kalau kamu duduk dengan orang yang terfitnah, kamu lama di situ, kamu duduk di situ, kamu ngomong di situ, pertama kemungkinannya kamu akan difitnah oleh dia dengan fitnah yang telah sampai padanya. Kamu difitnah oleh dia. Dia akan memfitnah kamu, yaitu mendatangkan syubhat. Atau yang kedua, dia akan mengganggumu, yu'dhik. Dia akan mengganggumu, mencelakaimu, menyakitimu sebelum kamu berpisah dengan dia. Minimal kan begitu ya. Bikin kamu jengkel, kan begitu ya. Bikin kamu kesel, bikin kamu geram. Apalagi mungkin kamu tadi debat kok enggak bisa ngalahkan. Awas besok ya. Tunggu tak? Tunggu di mana, kan begitu. Suma qala rahimahullah, ja'a rajulun ilal Hasan faqala ya Aba Sa'id, ada seorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Aba Sa'id, ta'al hatta ukhasimaka. Kata orang tadi, wahai Abu Sa'id, wahai Al-Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, sini, saya ingin mendebatmu, saya ingin berdiskusi dengan kamu fid din, dalam urusan agama. Faqala Al-Hasan, maka Abu Sa'id menjawab, amma ana faqat absartu dini. Kata Abu Sa'id, alhamdulillah, adapun aku, alhamdulillah, saya sudah belajar, mempelajari bahwa ini kebenaran dan ini yang saya yakini. Fa in kunta adlalta dinak, kalau kamu dalam kondisi kamu tersesat, kamu dalam kondisi bingung, kamu tidak tahu tentang kebenaran, faltamisu, cari sana, jangan ngajak saya, kan begitu ya. Begitu. Kamu ngapa kesini? Saya itu pengin debat kamu. Kamu kenapa kok pengin debat? Kenapa? Walhamdulillah, kan begitu ya. Setiap hari saya belajar, duduk bersama ikhwan, mendapatkan faedah. kok katanya ada syubhat? Enggak, padamu ada syubhat. Enggak, alhamdulillah saya belajar. Loh, kalau kamu kehilangan sesuatu sana, saya di tempat lain sana, jangan di ngajak-ngajak saya kan gitu. Silakan berjalan sendiri. Nah, juga dikatakan barakallahu fikum oleh Yahya ibn Ma'in dan juga Dawud ibn Muhabbar bahwa karena Dawud ibn Muhabbar mazala ma'rufan. Ibn Ma'in menceritakan sebuah rawi, salah seorang rawi, Dawud ibn Muhabbar, dulu orang ini ma'ruf, yaitu dikenal kebaikannya. Ma'rufan bil hadis, sangat dikenal dengan masalah periwayatan hadis, penyebutan hadis Nabi SAW. Naam. Wa yaktubul hadis, dan juga beliau mencatat, mengambil ilmu. Wa tarakal hadis, setelah itu beliau meninggalkan hadis. Thumma dhahaba fa sahiba qauman minal mu'tazila fa afsadu. Dulunya belajar, dulunya rajin, kalau pas kajian duduk paling depan nyatat, tiba-tiba malas, tiba-tiba dia tinggalkan semua. Apa sih nyatat, apa sih fungsinya kan gitu, isinya kayak enggak karuan kan gitu. Lalu akhirnya justru dia kumpul dengan orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu kan majelisnya enak ya, ngobrol kesana kemari, enggak ada catatan, enggak ada syubhat terus kan begitu, enak ya. Cuma dengarkan, besok lagi obrolannya hangat terus, ini gini kan gitu. Akhirnya dirusak dia. Yang terakhir barakallahu fikum, salah seorang rawi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dan beliau yattaqi atau yantaqi, beliau betul-betul mengoreksi dari sisi periwayatan ini, yaitu seorang yang barakallahu fikum bernama Imran ibn Hattan bin Dibyan. Imran ibn Hattan kana salafiyya. Imran bin Hattan kana salafiyyan, seorang muhaddits. Kemudian barakallahu fikum, beliau tertarik dengan sepupunya. Jadi anak paman beliau itu seorang wanita yang katanya kharijiyah, di kepalanya itu bercokol madhab khawarij. Kata Imran bin Hattan, saya ingin menikahi dia dan saya ingin menasihatinya mengeluarkan syubhat. Subhanallah, nikah. Akhirnya justru Imran bin Hattan ikut istrinya kan begitu ya. Ini juga salah satu hal ya, bahwa dalam pernikahan hendaknya seorang harus jelas ya. Dengar misalnya ada wanita begini-begini, baik, walhamdulillah, dengar sekian dikumpulkan syubhatnya, ini yang saya maukan, ini yang saya tunggu, pengen tak dandani kan begitu ya. Ya kamu didandani oleh istrimu kan begitu ya. Kepada kelakuan yang sampai kemudian berakhir kepada mata apa? Khawarij. Imran ibn Hattan rahimahullah ta'ala, yang sampai memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib, wahuwa Abdurrahman bin Muljam. Ya darbata min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arshi ridwana, inni l'ahsibu hinan adkuruhu indallahi atqa'an al-bashar indallahi mizana. Kata Imran ketika memuji Abdurrahman bin Muljam, wahai tebasan pedang, kan? Pedang yang dihunuskan, pedang yang dipakai membunuh Ali, itu tebasan pedang dari orang yang sangat bertakwa, yang tidak mengharap dalam pembunuhan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itunya. Dan aku ingat dan senantiasa mengingat bahwa dia orang yang paling baik, orang yang paling bertakwa dan paling berat timbangan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itunya. Sampai seperti ini, makanya barakallahu fikum, mujalasah, duduk dengan orang-orang yang ada padanya syubhat, ada padanya bidah, itu membahayakan. Dan Yahya bin Sa'id ataupun Imam Tsauri, Imam Tsauri rahimahullah, Sufyan Tsauri rahimahullah, itu mengingatkan, boleh seandainya Anda punya ilmu dan Anda mendapatkan orang yang memang ingin, ada tanda-tanda ingin tahu kebenaran, silakan. Anda punya kemampuan dan memang orang yang datang itu ingin berbicara dengan Anda dan ingin mendapatkan kebaikan, silakan. Jika tidak, maka selamatkanlah diri masing-masing. Jangan merasa bangga, jangan merasa punya ini, punya itu, kecerdasan dan sebagainya. Wallahualam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan dengan begitu telah kita akhiri penjelasan bab tentang ijtinabu al-bid'ah wal hadar minha, dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan kita bacakan manzilatu sunnah wa ilaqatuha bil Quran, kedudukan sunnah dan hubungannya dengan Quran. Naam. Dan wallahu alam, ya mungkin untuk majelis berikutnya ada kemungkinan saya akan rubah mungkin bainal maghrib wal isya, ada kemungkinan ya. Insyaallah mungkin jika waktunya memungkinkan kita rubah mungkin waktunya bainal maghrib isya, mungkin dalam satu pekan apakah sekali atau mungkin dalam perbulan berapa kali, nanti kita lihat waktunya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita supaya faedahnya lebih bisa didapatkan oleh semua ya. Mungkin kadang dengan waktu hari Ahad ini banyak aktivitas dan kegiatan. Baik, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanallahi wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.